Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Ar-rukhsah wal-azimah. Ar-rukhsah wal-azimah. Rukhsah dan lawannya yaitu azimah. Azimah lughatan bimakna al-qasdul mu'akkad, tekad yang kuat. Al-qasdu al-mu'akkad. Sedangkan secara istilah azimah bimakna al-hukmu thabit bidalilin syar'iyyin khalin min ma'aridin rajihin. Khalin min ma'arid rajihin katahrimi zina fil manhiyat wa wujubi salat fil ma'murat. Azimah secara istilah artinya hukum yang berdasarkan dalil syar'i. Khalin min ma'arid, tidak ada faktor penghalang di sana. Rajihin yang kuat. Sebagai contoh, zina, hukum yang berdasarkan dalil syar'i adalah haram. Fil manhiyat, untuk hal yang larangan. Salat berdasarkan hukum berdasarkan dalil syar'i adalah wajib. Fil ma'murat, untuk kasus yang diperintahkan. Atau dengan bahasa lebih ringkas, azimah adalah hukum asal sesuai dengan teks syariat. Wudu wajib, salat wajib, puasa wajib, kemudian apa lagi? Zakat wajib dan seterusnya. Kebalikan dari azimah adalah rukhsah. Rukhsah lughatan bimakna al-layyin was-suhulah. Rukhsah secara bahasa artinya layyin, lemah, was-suhulah dan mudah. Yuqal, orang mengatakan syai'un rakhsun bimakna syai'un layyin. Sesuatu yang rakhsun artinya sesuatu yang lembek, lunak. Sedangkan secara istilah ma thabata ala khilafi dalilin syar'iyyin lima'arida rajihah adalah hukum yang bertentangan dengan teks dalil syar'i, bertentangan dengan hukum asal berdasarkan teks dalil syar'i, karena adanya faktor penghalang rajihah yang kuat seperti tayammum lil marid, tayammum bagi orang sakit karena dia sakit meskipun ada air, atau makan bangkai indal ittirar ketika terpaksa. Hukum asal bersuci adalah menggunakan air. Ini azimah. Bersuci menggunakan air itu azimah. Ketika ada ma'arid, ketika ada salah satu faktor penghalang karena sakit atau karena kesulitan mendapatkan air, maka dia berpindah ke rukhsah. Berpindah ke rukhsah. Sehingga dia boleh tayammum karena adanya faktor yang menghalangi dia untuk menggunakan air. Puasa itu hukum asalnya adalah wajib dan itu azimah. Maka melaksanakan puasa berarti melaksanakan azimah. Tapi orang yang sakit, dia boleh bayar fidyah, tidak puasa karena tidak memungkinkan untuk diqadha. Maka dia mengambil rukhsah. Dia mengambil rukhsah karena tidak mungkin baginya untuk mengambil azimah. Salat duhur dan asar serta isya itu 4 rakaat. Maka orang yang mengerjakan salat duhur dan asar 4 rakaat itu mengambil azimah. Tapi dalam kondisi safar, mereka disyariatkan untuk mengqasar jadi 2. Maka qasar duhur, asar dan isya ini mengambil rukhsah. Maka tayammum sabata ala khilafi dalilin syar'i. Tayammum ini ada berdasarkan dalil kebalikan atau dalil yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, Faghsilu wujuhakum, maka lakukanlah wudu dengan mencuci wajah kalian dan seterusnya. Dia boleh tayamum lima arid darajihah, karena adanya faktor penghalang yang kuat, yaitu yang dilanjutkan di teks ayat, wa in kuntum mardha au ala safar, apabila kalian sakit atau dalam kondisi di perjalanan, walam tajitu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah. Seperti itu pula bagi orang yang terpaksa makan bangkai, itu halal karena dia mendapatkan rukhsah. Ala khilafi dalilin syar'i, yang ini bertentangan dengan hukum asal dalil syar'i yang menyatakan bahwa bangkai adalah haram, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai. Dan dibolehkan berdasarkan dalil yang rajih, yaitu firman Allah, famanitturra fi makhmasah, barang siapa yang terpaksa karena kelaparan, maka taf'uhu bi aklil maita an nafsihi al-ju'u al-mufdi ila al-halak arjahu bila syakin min mutlaqi tadarruruhi bi khubthiha. Maka faktor pendorong dia makan bangkai adalah untuk memelihara dirinya, menjaga dirinya agar tidak mengalami kelaparan yang menyebabkan kematian. Arjah ini lebih kuat, perintah ini lebih kuat, menjaga nyawa lebih kuat bila syakin tanpa ragu, daripada sebatas terkena madarat karena makan sesuatu yang haram. Tadarrui bi khubziha, makan bangkai yang haram. Khubz bimana haram. Mafhum insyaAllah ya. Intinya azimah itu mengambil hukum asal yang ada dalam syariat, sedangkan rukhsah itu mengambil alternatif kedua karena adanya faktor penghalang, bisa karena darurat atau karena sakit atau karena sebab yang lain. Taib. Nah, azimah dan rukhsah ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bagi laki-laki, sholat Jumatan ini azimah. Maka lelaki yang melaksanakan sholat Jumatan, dia mengambil azimah. Tapi bagi wanita, sholat duhur ketika hari Jumat itu azimahnya, karena mereka tidak berkewajiban Jumatan. Karena itu kalau ada laki-laki yang dia mengambil sholat duhur karena adanya ma'arid, karena adanya faktor penghalang untuk Jumatan, hukumnya diperbolehkan dalam rangka mengambil rukhsah. Sehingga aturan baku yang berlaku, hukum asal setiap makhluk, setiap hamba, dia harus mengambil azimah. Baru jika ada ma'arid, faktor penghalang, dia boleh mengambil rukhsah. Kalau tidak ada faktor penghalang, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah. Kemudian ada beberapa masalah yang diperselisihkan oleh ulama, seperti sholat qasar ketika safar. Apakah qasar ketika safar itu rukhsah ataukah azimah? Ada dua pendapat di sana. Bagi ulama yang mengatakan bahasanya qasar ketika safar adalah wajib, seperti pendapat sebagian ulama Hambali, maka qasar ketika safar itu mengambil azimah dan tidak disebut rukhsah. Sementara bagi mereka yang mengatakan bahwa qasar ketika safar adalah keringanan, semacam pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, maka qasar ketika salat sifatnya mengambil rukhsah. Turunan dari ini adalah ketika ada orang yang melakukan safar untuk maksiat, karena rukhsah hanya boleh diambil oleh mereka yang dalam kondisi melakukan yang mubah atau melakukan ketaatan. Ketika ada orang yang melakukan maksiat, safar maksiat, termasuk misalnya wanita yang safar tanpa mahram, apakah boleh baginya untuk mengambil rukhsah qasar ataukah tidak? Kembali kepada permasalahan, apakah qasar itu termasuk rukhsah ataukah azimah? Kalau safar kalau qasar termasuk rukhsah, maka dia dilarang untuk mengambil rukhsah. Karena orang yang sedang maksiat tidak boleh mengambil keringanan. Termasuk juga orang yang tidak puasa ketika safar. Tidak puasa ketika safar, ala madhabil jumhur, sifatnya pilihan. Sedangkan madhab zahiriyah, tidak puasa ketika safar, hukumnya wajib. Karena berpuasa ketika safar bagi zahiriyah batal. Maka tidak puasa ketika safar bagi zahiriyah azimah, tapi bagi jumhur rukhsah. Sehingga setiap orang yang dia sesuai dengan hukum asal, sesuai dengan hukum asal, yang itu statusnya wajib, statusnya adalah mengambil azimah. Meskipun bagi ulama yang lain itu rukhsah. Kita lanjutkan aqsamul kalam. Minal ma'lum annal kitab wa sunnah huma aslad din wa qawamuhu. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran dan sunnah adalah aslud din, sumber agama dan penegak agama. Dan Al-Quran dan sunnah bilisanin arabiyin mubin, menggunakan bahasa Arab yang jelas. Mubin bimakna bayyin wa mubayyin, bimakna bayyin yang jelas atau mubayyin yang menjelaskan. Fa yatawaqqaful ilmu biha 'alal ilmi bil kalamil arabi nafsihi. Karena itu al ilmu bihima, memahami Al-Qur'an dan Sunnah, yatawaqqaf, bergantung kepada sejauh mana pemahaman terhadap al kalamul arabi, bahasa Arab itu sendiri. Wal wuqufu 'ala aqsamihi al muta'addidah, dan memahami pembagian-pembagian bahasa al-muta'addidah yang beraneka ragam. Karena itu sebelum kita membahas tentang taksim, pembagian dalam bahasa, yang bagi ta'rifu awalan, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu kalam. Idh ma'rifatu aqsam syai' far'un an ma'rifatihi. Karena mengetahui pembagian sesuatu itu cabang dari setelah kita memahami definisinya. Apa itu bahasa kita pahami dulu, baru kemudian kita akan mempelajari macam-macam bahasa, macam-macam kalam. Pertama, ta'riful kalam, definisi kalam. Yutlakul kalam ala majmu'i amrain. Kalam digunakan untuk menyebut gabungan dua hal, gabungan dua hal. Jika salah satu tidak ada, tidak disebut kalam. Yang pertama lafad yang disuarakan, ini namanya lafad. Yang kedua makna, kandungan dari lafad. Sesuatu disebut kalam idza kana lahu lafdzun wa ma'nan, kalau dia punya lafad dan makna. Contoh ada lafad tanpa makna yang tidak disebut kalam, apa? Kita bisa menyuarakan suara motor, suara mobil, suara kendaraan, suara burung. Hal lahunna ma'nan? Enggak ada. Enggak ada maknanya. Punya lafaz tapi tidak punya makna. Maka gabungan ini, lafaz dan makna, itulah kalam. Dan inilah kalam berdasarkan akidah Ahlussunnah. Karena ada kalam berdasarkan akidah Asy'ari yang nanti disinggung oleh penulis, yaitu kalam yang menurut mereka yang penting makna, lafaz enggak penting. Seperti Al-Qur'an itu kalam. Ada lafaz, ada makna. Anda mengucapkan bismillah, ada lafaz, ada makna. Wasairul kutubil munazzalah, dan semua kitab yang diturunkan Injil, Taurat, Zabur. Kemudian hadis-hadis qudsi semua adalah kalamullah daluha wa madluluha. Teksnya dan maknanya. Daluha teksnya, wa madluluha dan maknanya. Inilah pendapat ahlul haq, pendapat ahlu sunnah, ahlul haq. Namun atlaqahu jama'atun minal mubtadi'ah. Kalam digunakan oleh sekelompok ahli bid'ah, tepatnya Asy'ariyah dan sebagian Mu'tazilah, untuk menyebut bahwasanya kalam adalah al-makna al-mustaqir fil qalbi, makna yang berada dalam hati tanpa lafaz, yang disebut dengan al-kalam an-nafsi, al-kalam an-nafsi, kalam batin. Sehingga menurut mereka Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi ta'bir an kalamillah. Kalamullah al-kalam fi nafsillah. Kalam Allah itu kalam yang ada dalam diri Allah. Dan Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi ta'bir, ungkapan untuk menyebutkan kalam Allah. Terus bagaimana kok bisa muncul Al-Quran? Begitu Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu, maka Jibril menghadap Allah, kemudian terjadilah neng-nengan, sama-sama diam, transfer kalam. Tiba-tiba Jibril memahami apa yang Allah inginkan. Setelah itu Jibril mentakbir, menyampaikan ungkapan secara teks dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah Quran. Dan ini adalah akidah asas, akidah yang mendasari kenapa muncul keyakinan di tengah masyarakat Al-Quran makhluk. Yang kedua, bahwa Al-Quran, Injil dan Taurat hakikatnya sama, bahasanya yang beda. Kalau diungkapkan pakai bahasa Arab jadi Quran, diungkapkan pakai bahasa Ibrani jadi Taurat, nanti diungkapkan pakai bahasanya Injil jadi Injil. Hakikatnya sama. Allah menginginkan ini, kemudian ditakbir oleh Jibril dengan bahasa yang berbeda-beda, dan jadilah kitab yang berbeda-beda. Dan ini tentu saja akidah yang sesat dan menyesatkan. Karena Al-Quran itu kalam Allah, lafzan wa maknan, tidak seperti akidah Asy'ariyah. Sehingga muncul di tengah masyarakat, ini kan kitab cuman isinya tulisan, kalam Allah itu yang ada di sana. Kalau saya menginjak Quran, saya meludahi Quran, maka saya enggak kafir. Itu gara-garanya adalah akidah ini, bahwa kalam Allah adalah kalamun nafsi, tidak ada teksnya, sehingga tidak bisa ditulis, tidak bisa didengar, tidak bisa dibaca. Tapi yang ada ini adalah takbir Jibril dari kalam Allah. Maka itu makhluk. Dan Maha Suci Allah dari akidah semacam ini. Wa in atlaqal kalama fi ba'dil ahyani 'alal ma'nal qa'im bin nafsi fala budda min taqyitihi bima yatulu 'ala dhalika. Meskipun terkadang kalam digunakan untuk menyebut al ma'na al qa'im bin nafsi, isi hati. Al ma'na al qa'im bin nafsi itu sama dengan isi hati. Meskipun terkadang kalam dipakai untuk menyebut isi hati, namun di sana falabudda, namun di sana falabudda harus min taqyidihi bima yadullu ala dzalika, harus ditambahkan, dikasih catatan yang menunjukkan hal itu. Sebagai contoh firman Allah, dan ini yang dijadikan dalil Asy'ariyah, Allah berfirman wa yaquluna fi anfusihim ma la yubduna laka. Orang-orang munafik itu, atau di sini wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Orang-orang munafik itu mengatakan dalam diri mereka, padahal itu belum diucapkan. Sudah diucapkan belum? Belum diucapkan. Tapi mereka batin, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Mengapa Allah, mana buktinya kalau Allah mau menyiksa disebabkan kesalahan ucapan yang aku sampaikan? Kemarin katanya saya ngomong ini salah, mau disiksa oleh Allah. Mana buktinya kalau Allah mau menyiksa saya? Tapi itu batin. Isi batinnya orang munafik diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan demikian. Baik. Allah sebut kalam nafsi di batinnya orang munafik sebagai qaul. Sebagai qaul. Wa yaqulun, mereka mengatakan fi anfusihim, dalam diri mereka. Padahal itu belum diucapkan, tidak ada teksnya. Berarti lafadznya ada enggak? Lafadznya ada enggak? Laisa lahu lafdzun. Tidak ada lafadznya. Berarti di situ ada kalam yang dia sifatnya batin, enggak ada lafadznya. Ini alasan mereka. Tapi jawabannya adalah, kita lihat lanjutannya, harus falabudda min taqyidihi ala ma yadullu ala dzalika. Harus dikasih catatan yang menunjukkan kalau itu kalam batin. Falaula taqyiduhu biqaulihi fi anfusihim. Di situ Allah Subhanahu wa taala ngasih catatan. Dikasih qaid, dikasih tambahan catatan fi anfusihim, dalam diri mereka. Lan sarafa ilal qauli bil lisan. Berarti tentu saja qaul di situ hanya bisa dimaknai qaul dengan lisan. Boleh saja kita menyebut dia mengucapkan dalam hati, sah-sah saja. Tapi ini tidak bisa untuk kita jadikan sebagai dalil bahwa kalam nafsi itu kalam yang asli. Karena adanya qaid, adanya batasan dalam hati menunjukkan kalau batasan ini dibuang, batasan ini dibuang, berarti hukum asal kalam adalah kalam qauli, yang adalah lafadznya. Karena itu di situ Allah mengatakan wa yaquluna fi anfusihim. Mereka berkata dalam hati mereka. Untuk menunjukkan bahwasanya hukum asal kalam itu diucapkan, tapi ini tidak diucapkan karena mereka hanya simpan dalam hati. Artinya justru ini menunjukkan hukum asal yang namanya qaul itu qaul lisan. Ada lafadznya. Namun karena di situ disimpan dalam hati, Allah kasih tambahan catatan fi anfusihim. Dong. Insyaallah ya. Wa qad yutlaqu ala kulli ma ufhimal muradu. Dan terkadang kata kalam juga digunakan untuk semua yang difahami maksudnya. Sehingga isyarat masuk kalam. Yang penting bisa dipahami maksudnya. Seperti qaul syair, id kallamtani bil uyunil fawatir radattu 'alaiha bit tumu'il fawatir. Ketika dia berbicara denganku hanya dengan nangis, maka saya balas juga dengan nangis. Dia datang sambil menangis, menunjukkan apa? Sedih, maka saya membalas juga dengan nangis. Artinya kalam tani dalam syair ini, kalam tani dalam syair ini bukan kalam dalam bentuk qaul lisan, tapi kalam dalam bentuk tangisan. Tidak ada qaul lisan. Ini ta'riful kalam ditinjau dari sisi bahasa. Uyut laku indan nuhat. Dan ta'rif kalam menurut para ahli nahwu adalah al-lafzul murakkab tarkiban mufidan fa'idatan yuhsinus sukutu 'alaiha. Yang disebut kalam adalah al-lafzul murakkab, lafaz yang tersusun, tarkiban mufidan fa'idah, dengan susunan yang memberikan kesimpulan, faedah. Yuhsinus sukut 'alaiha, yang layak untuk didiamkan. Artinya kita tidak perlu bertanya lagi karena kalimatnya sudah sempurna. Buku di atas meja. Ini kalimatnya sudah sempurna. Beda kalau buku di atas. Titik-titik yuhsinus sukut itu titik-titiknya enggak perlu. Tapi kalau masih ada titik-titik, la yuhsinu as-sukut. Contohnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Yuhsinu as-sukut. Kita mendengar kalimat semacam ini tidak perlu ditambahi titik-titik lagi. Kemudian aqallu ma tahsulu bihil faidah. Kalam minimal yang bisa menghasilkan kesimpulan. Kapan sebuah kalam disebut kalam minimal yang bisa menghasilkan kesimpulan? Tahsulul fa'idatu bikulli mashtamala ala nisbatin isnadiyah. Wa aqallu ma yakunu dhalika fi ahadit tarkibil atiyah. Kesimpulan yang sempurna itu bisa didapatkan bikulli dengan segala yang di sana mengandung nisbatin tark isnadiyah, mengandung susunan isnadiyah yang relatif. Nisbah bagaimana? Relatif. Pokoknya di situ ada susunan isnadiyah yang relatif. Susunan isnadiyah kalau dalam ilmu nahwu adalah susunan dua kata yang memiliki ilaqah, hubungan, yang memiliki ilaqah, hubungan, dan dia memberikan faidah tamah, dan dia memberikan kesimpulan yang sempurna. Dan itu bisa, karena di sini kata beliau nisbah, bisa wujudan, bisa takdiran. Bisa wujudan, bisa takdiran. Bisa dimunculkan dan bisa diasumsikan. Sifatnya relatif. Dok, taruh. Apa yang ditaruh? Dok anta. Di situ failnya tidak disebutkan. Kami sudah difahami. Nisbah isnadiyah. Contoh Hasan Talibun. Hasan di sini, Hasan Talibun ini jumlah isnadiyah. Ada musnad, ada musnad ilai. Mana yang musnad? Mana yang musnad? Al masjidu jadidun. Mana yang musnad? Ya. Mana yang apa? Tadi lali ya. DMMD. Ya. Mana yang D, mana yang M? Mana yang menerangkan, mana yang diterangkan? Jadid menerangkan. Berarti jadid musnadnya yang disandari. Yang diterangkan masjid musnad ilai. Yang bersandar. Al-masjidu jadidun, al-masjidu musnad ilai, jadidun musnad. Kalimat seperti ini jumlah isnadiyah. Dan karena dia nisbatun isnadiyah, sifatnya relatif musnad isnadiyah, maka bisa wujudan, bisa takdiran. Karena itu beliau kasih di sini beberapa contoh tarkib. Selama terpenuhi salah satu dari tiga ini, maka dia bisa disebut sebagai kalam karena dia berfaedah. Yang pertama, at-tarkib min ismain, susunan yang terdiri dari dua isim, mubtada dan khobar. Misal Allahu Ahad, Allahu As-Samad. Yang kedua, tarkib min fi'lin wasmin, kal fi'il ma'a fa'ilihi, seperti fi'il dan fa'ilnya. Contohnya ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Dan jumlah hanya ada ini, kalau enggak ismiyah, fi'liyah. Dan jumlah ini, fi'liyah dan ismiyah, umdahnya, kalau untuk ismiyah apa? Untuk ismiyah, umdahnya apa? Intinya apa? Mubtada khabar. Kalau untuk fi'liyah, fi'il dan fa'il. Pasangan ini tidak boleh hilang. Kalau maf'ul, boleh ada, boleh tidak. Ada kaidah al-fa'ilu umdah wal-maf'ulu fudlah. Al-fa'ilu umdah wal-maf'ul fudlah. Fa'il itu inti, kalau maf'ul tambahan. Kemudian yang ketiga, at-tarkib min harfin wasmin, susunan dari huruf dan isim. Contohnya ya Allah. Nah, di sini kita bisa lihat untuk susunan yang ketiga. Wasahi anna at-tarkibat tsalitsa raji'un ila at-tarkibi tsani. Yang benar untuk susunan yang ketiga, isim dan huruf dan isim, di sini tidak sempurna aslinya, ya. Karena yang namanya tarkib isnadi itu kalau enggak ismiyah, fi'liyah. Fil bait, fil bait. Ini tarkib faedah berfaedah atau tidak? Fil bait tidak berfaedah. Tapi kita bisa ngasih takdir. At-talibu fil bait. Sehingga jadinya tarkib ismiyah. Ila suq. Yadhab ila suq. Dan seterusnya. Sehingga ya Allah di sini kembali kepada tarkib yang kedua. Karena huruf naib, li'annal harfa naibun an fi'lin. Karena huruf di sini yaitu ya sebagai pengganti dari fi'il. Wa tahsulul fa'idatu bil kalimatil wahidah al mutadamminah lima'nan lima'na kalamin mufidin ka harfil jawab nahwu la wa bala wa na'am wa fi'lul amri nahwu istaqim. Dan terkadang kesimpulan yang sempurna fa'idah juga bisa dihasilkan dari satu kata yang mengandung makna kalam yang sempurna. Seperti huruf jawab. La, hal anta talibun? Jawabannya la, tapi ada lanjutannya. La, bal ana muwaddafun. Atau bala. Bala dilanjutkan sebagaimana teksnya. Kemudian na'am. Demikian pula fa'idah juga bisa dihasilkan dari fi'il amr, padahal satu kata istaqim. Di situ ada yang ditakdirkan istaqim, fa'ilnya, fa'ilnya anta. Istaqim anta. Ya. Kemudian kita lanjutkan taqsimul kalam ila khabarin wa insya. Pembagian kalam dilihat dari khabar dan insya. Yang qasimul kalam ila khabarin wa insya. Kalam dibagi menjadi khabar dan insya. Pengertian khabar, khabar adalah mahtamala sidqu wal kadhibu lidzatihi. Kalam yang di sana ada dua kemungkinan secara teksnya, yaitu kemungkinan benar atau dusta. Semua kalimat yang di situ bisa dinilai benar atau dusta secara teksnya disebut dengan khabar. Faqauluna mahtamala sidqu wal kadhib ihtirazun 'anil insya fa innahu la yahtamilu sidqu wal kadhib. Batasan yang kami berikan mengandung kemungkinan benar dan dusta untuk mengeluarkan dari kalimat insya, agar tidak bercampur dengan insya, karena insya itu tidak mengandung unsur benar atau dusta, tidak mengandung kemungkinan benar atau dusta. Kemudian definisi yang kami berikan di situ ada batasan lidatihi berdasarkan datnya li alla yashmula at-ta'rifa kalam Allah Ta'ala, agar definisi ini tidak tercakup di sana adalah firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Maka firman Allah tidak ada ihtimal kecuali as-sidq. Sementara kalam atau sementara khabar itu punya dua ihtimal, antara sidq dan kadzib, benar atau dusta. Padahal kalam Allah, khabar Allah tidak mungkin ada unsur kadzib. Seperti firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba mencari harta alhaakum, membuat kalian lalai, lupa untuk melakukan ketaatan sampai kalian mati. Kemudian yang kedua, termasuk yang dikecualikan dari definisi ini adalah al-umurul badahiyah, perkara yang sudah jelas difahami semua orang. Contohnya, satu adalah setengah dari dua. Seluruh, keseluruhan lebih banyak daripada sebagian. Matahari panas, api panas, dan seterusnya. Maka yang semacam ini tidak perlu atau tidak ada istilah kemungkinan benar dan dusta, karena dia amrun badahi. Sehingga beliau kasih tambahan lidatihi berdasarkan teksnya. Kemudian taksimul khabar ila sidqin wa kadzibin. Pembagian khabar menjadi dua, ada khabar yang benar dan khabar yang dusta. Wa yanqasimul khabaru ila sidqin wa kadzibin. Khabar dibagi menjadi dua, ada khabar yang benar, ada khabar yang dusta. Fa in tabaqa madmunahu alwaqi'a nafyan. Mislu la yasluhun nasu faudan li usratin lahum au itsbatan mithlu annasu sawasiyatun ka asnanil mushti fasidqun. Jika tabaqa sesuai matmunahu isi kandungan kalam alwaqi'ah dengan realita, kalau isi kandungan berita itu sesuai dengan realita, baik nafyan au itsbatan, baik nafyan au isbatan, baik berita negatif maupun positif. Contoh yang negatif, la yasluhun nasu faudan li usratin. Tidak layak manusia itu membuat kekacauan li usratin lahum di keluarga mereka. Atau isbatan atau yang positif. Contoh annasu sawasiyah. Wallahu alam sawasiyah. Mungkin maksudnya adalah makhluk sosial, makhluk politik. Dari kata siasa. Ka'asnanil mushti seperti gigi sisir. Fasidqun, maka kalimat semacam ini, khabar semacam ini benar. Wa in khalafahu nafyan mislu la hajata ila ta'allumis sina'atin nafi'ah au isbatan mislu al-fursu asra'u minat ta'irah fakadzibun. Namun sebaliknya, kalau dia menyalahi realita, contoh orang enggak butuh untuk belajar teknologi yang bermanfaat, atau yang teksnya positif, kuda lebih cepat daripada burung, maka kalimat semacam ini dusta. Baik, tidak perlu fokus, tidak perlu bingung dengan contoh. Intinya begini, khabar kalau sesuai realita benar, tidak sesuai realita dusta, selesai. Kemudian ta'riful insya. Insya kebalikan dari khabar. Huwa ma la yahtamilu sidqu walal kadzib li dzatihi. Khabar atau insya adalah kalimat yang di situ tidak ada kemungkinan benar atau dusta. Tidak bisa dinilai benar atau dusta. Lidatihi, karena zatnya. Contoh, aqimis shalah, tegakkan salat. Kalau ada orang yang bilang tegakkan salat, oh kamu dusta, enggak bisa. Ini tidak dinilai benar atau dusta. Atau la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Oh kamu bohong. Gimana bohong, ini nyuruh. Dan insya ada dua, ada talabi wa ghairu talabi. Ada insya yang talabi dan ada insya yang ghairu talabi. Kita akan baca apa itu talabi dan ghairu talabi. Kita bermain di istilah saja ya, meskipun nanti masuk ujian. Insya talabi wa huwa mastad'a matluban ghairu hasili ghairu hasilin waqta talab. Insya talabi adalah insya yang istad'a matluban, yang diminta. Ghairu hasilin, yang belum terjadi. Waqta talab, ketika perintah ini disampaikan. Atau insya talabi itu kalimat harapan atau keinginan yang belum ada, baik bisa bentuknya perintah atau larangan atau tamanni dan seterusnya. Dan ada beberapa macam insya talabi. Yang pertama perintah, wa huwa talabu ijadi syai', menyuruh untuk mewujudkan sesuatu, untuk melaksanakan sesuatu. Bisighatin dalatin alaih, dengan sighat, dengan teks kalimat dalatin alaih, yang menunjukkan adanya perintah. Contoh, ati walitai, taati kedua orang tuamu. Kemudian yang kedua, insya talabi yang bentuknya larangan. Apa itu larangan? Talabul kaffi, perintah untuk menahan diri. An fi'lin, agar tidak melakukan satu perbuatan. Bisighatin dalatin alaih, dengan teks yang menunjukkan larangan. Contoh, la taqsur fi wajibika, jangan kamu mengurangi tugasmu. Ingat di situ bisighatin dalatin alaih, dengan kalimat yang menunjukkan larangan. Misalnya pakai la nahiyah, atau pakai apa lagi selain la nahiyah? Adanya cuma la nahiyah ya. Pakai la nahiyah. Maka di situ ada sighat yang menunjukkan larangan. Tapi kalau di situ sighatnya tidak menunjukkan larangan, tapi menunjukkan perintah. Utruk, tinggalkan. Itu larangan atau perintah? Larangan atau perintah? Secara sighat itu amr, meskipun maknanya nahyin. Yang ketiga istifham, bentuknya adalah talabul ifham, mencari pemahaman. An syai'in, tentang sesuatu. Contoh, hal zakarta darsaka, apakah kamu masih ingat pelajaranmu? Di situ ada unsur talabi. Unsur talabinya di mana? Minta jawaban. Minta jawaban, talabul ifham. Kemudian yang keempat, at-tamanni, at-tamanni, angan-angan. Wa huwa ma kana madluluhu talaba amrin la matma'a fihi au asiril manali bi sighatin dalatin alaihi. Yaitu ma, kalimat yang kana madluluhu, isi kandungannya talabu amrin la matma'a fihi, menghendaki sesuatu, menuntut adanya sesuatu, la matma'a fihi, yang tidak terwujud. Au asiril manal, atau sulit untuk diwujudkan. Bisighatin dalatin alaih, bisighatin dalatin alaih, dengan teks yang menunjukkan hal itu. Contoh yang pertama, yang lamat ma'afihi, yang tidak ada peluang untuk diwujudkan. Laitu laita syababan buyi'a, di situ kurang ya ya. Fashtaraitu, andai waktu muda bisa dibeli, saya akan membelinya. Andai waktu muda itu dijual, fashtaraitu, saya akan membelinya. Ini angan-angan yang sudah tua. Contoh yang asir al-manal, yang sulit untuk didapatkan. Laital muslimina yattahidun, andai kaum muslimin bersatu. Mustahil tidak? Tidak mustahil. Tapi asir al-manal, sangat sulit untuk diwujudkan. Kemudian kalimat yang kelima adalah, talab yang kelima adalah at-taraji, harapan. Wa wa ma kana al-matlubu fihi mumkinan wa kana mahbuban bi sighatin talatin alayhi. Yaitu sesuatu yang diharapkan itu mungkin untuk diwujudkan, wa kana mahbuban, dan dia sesuatu yang mahbub, disukai banyak orang. Tidak ada unsur mustahil di sana. Sebagai contoh, la'alla syababal muslimin yattajihuna ilan nahli min muayyani dinihim al-hanifi. Semoga syababal muslimin, para pemuda kaum muslimin, mereka yattajihuna, menuju ilan nahli bersungguh-sungguh untuk muayyani dinihim al-hanif, melakukan kewajiban agama mereka al-hanif yang lurus. Kemudian yang keenam adalah al-arad, yaitu talabi namun pakai kalimat kebalikan. Kenapa tidak? Kalau dalam bahasa kita apa, Pak? Ironis. Enggak tahu ya, coba kita baca pengertiannya. Wa huwa talabu birifkin, yaitu perintah tapi dengan cara halus. Perintah tapi dengan cara halus. Contohnya kita menyampaikan kepada teman kita, ala tazuru sadiqaka, kenapa Anda tidak menjenguk saudaramu, temanmu? Mengapa tidak perintah tapi dengan cara halus? Ini lebih halus daripada zur sadiqak, jenguk saudaramu. Namanya arad. Jadi hanya ditampakkan kalau orang ini sebenarnya harus menjenguk saudaranya, tapi dengan cara yang halus. Kemudian yang ketujuh adalah at-takhsis, yaitu at-talab bihatsin, perintah namun dengan motivasi. Contoh, alla tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Kenapa kalian tidak memerangi qauman, sekelompok kaum, yang nakasu aymanahum, yang menyalahi sumpah mereka? Wahammu bi ikhrajir rasul, dan punya keinginan untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka yang mengawali untuk membunuh kalian awwala marrah, pertama kalinya. Wallahu alam, ini berbicara tentang siapa? Apakah tentang orang munafik ataukah tentang orang Yahudi? Yang jelas ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi sekelompok orang yang mereka hendak mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Perlu lihat tafsirnya, apakah berbicara tentang orang munafik ataukah orang Yahudi Bani Quraidah. Kemudian yang nomor B, insya yang kedua adalah ghairu talabi. Insya yang di situ tidak ada tuntutan. Contoh insya yang bentuknya sigot akad. Misalnya, bi'tu washtaraitu. Aku jual ini. Inti dari insya ghairu talabi adalah ada sesuatu tindakan yang harus kita kerjakan setelah kalimat itu keluar. Apa yang harus kita lakukan? Oh, saya harus melakukan ini. Maka kalimat di awal ini namanya insya ghairu talabi. Di situ tidak ada unsur perintah, tidak ada unsur larangan, cuman harus ada jawaban. Kalau wali sudah salaman dengan Anda, angkahtuka wa zawwajtuka bi fulana bi mahri kadza wa kadza. Apa yang kita bilang? Shadaqta. Anda jujur, Pak. Tidak ada perintah, tidak larangan. Ini kan kalimatnya berita. Bukan, ini insya ghairu talabi. Segera jawab, kalau enggak nanti temannya yang jawab. Wa zawwajtu, atau aku nikahkan, muradan biha imdo al-aqdi. Dengan maksud agar akadnya terjadi. Atau seperti siagul qasam, kalimat sumpah. Wallahi la usaddiqanna fil hadis. Demi Allah saya akan membenarkan setiap hadis. Atau pujian, ni'mat talibu al-majid. Sebaik-baik santri adalah si majid. Atau celaan, bi'sat sifatu al-hasad. Sejelek-jelek sifat adalah hasad. Kemudian kita lanjutkan taksimul kalam ila haqiqah wa majaz. Ya. Rukun majaz itu ada empat. Al-wad'ul awwal, al-wad'ul tsani, al-ilaqah, al-qarina. Rukun majaz ada empat. Al-wad'ul awwal, makna asal. Al-wad'ul tsani, makna turunan, makna majaz. Al-ilaqah, keterkaitan antara makna awal dan makna tsani. Dan yang ketiga, dan yang keempat adalah qarina, indikator yang menunjukkan kalau majaz ini sah. Sebagai contoh, asadun yakhtubu alal mimbar. Seorang singa berkhutbah di atas mimbar. Singa di sini manusia ataukah binatang? Al-wadu'ul awal, makna awal untuk singa adalah binatang. Kemudian al-wadu'ul tsani, makna majas untuk singa adalah manusia pemberani, rajulun syuja. Al-ilaqah, apa hubungan antara al-wadu'ul awal wal wadu'ul tsani? Apa hubungan antara singa dan manusia yang pemberani? Ilaqahnya adalah asyaja'ah. Sama-sama ada sifat pemberani. Apa qarinah? Bahasanya singa di sini tidak bisa dan tidak mungkin dimaknai binatang. Qarinahnya apa? Yakhtubu alal mimbar. Maka majas itu berlaku jika empat unsur ini ada. Jika empat unsur ini ada. Ya. Ya, kita pahami dulu empat ini. Kemudian kita baca perbedaan ulama terkait apakah ada majaz dalam bahasa atau tidak. Nah, ulama berbeda pendapat tentang keberadaan majaz. Ada dua tingkatan ikhtilaf. Tingkatan yang pertama, apakah ada majaz dalam Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Tingkatan yang kedua, apakah ada majaz dalam bahasa Arab ataukah tidak? Ada dua pendapat di sana, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Ulama yang mengatakan tidak ada majaz dalam bahasa Arab, bisa dipastikan tidak ada majaz dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam bahasa Arab saja enggak ada, apalagi dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara ulama yang dia menafikan tidak ada majaz dalam Al-Quran dan Sunnah, terkadang masih berpendapat ada majaz fi kalamin nas. Ada majaz dalam praktek ucapan manusia, diskusi dan dialog manusia. Kita akan baca bagaimana perselisihan mereka. I'lam awalan, kita perlu tahu pertama kali bahasanya manusia atau masyarakat terkait dengan pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz salah satu arok. Di sana ada tiga pendapat. Yang pertama, mana hadza taqsim aslan. Pendapat pertama adalah melarang adanya pembagian ini sama sekali. Dan mereka mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran maupun dalam bahasa Arab. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Ishaq Al-Isfirayini. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iman. Faqala, beliau mengatakan, inna taqsim al-kalam ila haqiqah wa majaz, pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz adalah istilahun hadis. Satu, istilahun hadis. Ini istilah yang baru, berarti di masa salaf tidak ada. Hadithun ba'da inqida'il qurun as-salasa, baru setelah meninggalnya generasi tiga al-mufaddalah, sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Karena tidak ada satupun sahabat maupun tabi'in, at-tabi'in lahum bi ihsan, tidak ada satupun sahabat maupun tabi'in, wala ahada minal a'immatil masyhurin fil ilm, termasuk juga tidak ada satupun di kalangan para ulama yang masyhur dengan ilmunya, semacam Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, bahkan wala takallama bihi a'immatul lughah wan nahwi, tidak pernah ada dalam pembicaraan para ulama bahasa maupun nahwu seperti Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Al-Khalil Ahmad Al-Farahidi. Atau Sibawai, atau Al-Alla, Abu Amr Al-Alla, atau semacam, atau ulama-ulama nahwu yang lainnya. Sampai beliau mengatakan ila angkal wa hadha Syafi'i, kita lihat ini Imam Syafi'i, huwa awwalu man jarrata al-kalam fil usulil fiqhi lam yuqassim hadha at-taqsima wa lam takallam bi lafdhil haqiqah wal majaz. Beliau pertama kali yang membahas masalah kalam dalam kitab usul fikihnya, yaitu apa? Ar-Risalah. Namun di sana tidak disebutkan tentang pembagian lafaz, yang itu ada lafaz hakikat dan lafaz majaz. Baik. Maka dalil pertama yang disampaikan oleh Syekhul Islam, tidak ada hakikat dan majaz dalam pembagian lafaz, tidak ada majaz dalam bahasa Arab, adalah karena semacam ini tidak pernah dikenal oleh orang masa silam. Dalam buku-bukunya Sibawai, Khalil Al-Farahidi, para ahli nahwu termasuk para ulama usul fikih yang membahas masalah kalam, tidak pernah ada kajian tentang pembahasan kalimat dibagi dua, ada majaz, ada hakiki. Karena itu, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebenarnya adanya majaz dalam bahasa Arab itu sifatnya infiltrasi, perkembangan bahasa. Karena sifatnya infiltrasi, sementara bahasa itu yang menjadi acuan adalah apa yang dipakai oleh istiqmalus salaf, apa yang dipakai oleh orang masa silam, maka keberadaan majas dalam hal ini tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam kalam, apalagi dalam Al-Quran. Karena Al-Quran telah final pembahasannya di masa salaf, sehingga tidak mungkin ada majas dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, man'u wujudil majas fil Quran dunal lughah wa nasabahu fi kitabil iman ila Abil Hasan Al-Jazari wa Ibnu Hamidin min Al-Hambali wa Muhammad Ibnu Khuwais min Dad min Al-Malikiyah wa ila Dawud Ibnu Ali Al-Zahiri wa Ibnuhu Abu Bakar Al-Zahiri. Pendapat yang kedua, tidak ada majas dalam Al-Quran, meskipun ada majas dalam bahasa Arab. Wa nasabahu fi kitabil iman. Syekhul Islam menyebutkan dalam kitabnya Al-Iman, ini adalah madhabnya Abul Hasan Al-Jazari, kemudian Ibnu Hamid, ulama Hambali, dan Muhammad bin Huwais Mindad, ulama Maliki, dan Dawud bin Ali Al-Zahiri, serta anaknya Abu Bakar. Ini pendapat lebih ringan daripada yang terakhir. Kemudian yang ketiga, wuku'ul majas fil lugha wal Quran. Ada majas dalam Al-Quran dan bahasa. Wa huwa qawlu al-Qadhi Abu Ya'la. Dan ini pendapat al-Qadhi Abu Ya'la. Madzhabnya apa? Hambali. Ibnu Aqil, apa madzhabnya? Hambali. Abul Khitab dan ulama-ulama Hambali yang lainnya, warajjahu Ibnu Qudamah, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dalam Raudhatun Nadhir, wa nasabahu Az-Zarkashi fi kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran ilal Jumhur. Bahkan Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran menyebut bahwa ini pendapat jumhur, dinisbahkan kepada pendapat jumhur. Wa ilaika kalaman mujazan yata'allaku bitaqsimil kalam ila haqiqatin wa majaz indama yara dhalika taqsim. Dan berikut ini aku suguhkan kepada Anda keterangan yang ringkas terkait pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz menurut ulama yang mengatakan adanya pembagian hakikat dan majaz. Kita selesaikan sampai hakikat ya. Hakikat secara bahasa diambil dari kata al-haq, bimana as-sabit, yang benar, yang ada. Ala annau bima'nan fa'ilin awil musbat ala annau bima'na maf'ul. Atau diambil dari kata al-musbat, sesuatu yang dibenarkan. Jika kita menggunakan turunan dari sigot maf'ul. Al-haq bimakna as-sabit atau al-musbat. Sedangkan secara istilah, hakikah adalah al-lafzul musta'mal fima wudi'alahu ibtida'an. Lafaz yang digunakan sesuai dengan awal mulanya dia digunakan, sesuai dengan asal dia dipakai. Fi istilah takhatub, dalam istilah pembicaraan. Seperti kata asad, dipakai untuk menyebut binatang buas, singa. Syamsun fil kawakib al-mudi, fil kaukab al-mudi, atau kata matahari dipakai untuk menyebut bintang yang menerangi, atau kalimat semacamnya. Maka orang menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anta syamsun, Anda adalah matahari. Ini majas atau hakiki? Majas. Karena ikatnya Syamsun adalah bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kaukab Al-Mudi, bintang yang menyinari. Kemudian kalimat fi istilah takhatub apa ini? Wa kalimatin wallahi alam. Ada yang hilang enggak ini? Kok titik-titik? Ya. fi istilah takhatub, dalam istilah pembicaraan. Dari sini, atau mungkin gini beliau ya, wa kalimatu fi istilah takhatub. Di sini titik dua, titik-titik itu maksudnya dalam kurung atau apostrof. Untuk batasan fi istilah takhatub, tabayyana lana aslu taqsimihim al-haqiqah ila thalathati aqsam. Maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa asal pembagian haqiqah ada tiga. Yang pertama haqiqah lugawi, yang kedua haqiqah urfi, dan yang ketiga haqiqah syar'i. Yang pertama makna bahasa, yang kedua makna berdasarkan adat, dan yang ketiga makna berdasarkan syariat. Haqiqah lugawi, makna bahasa artinya lafaz yang dipakai fi mawdi alahu awalan fil lughah, sesuai dengan penggunaan pertamanya dalam bahasa, seperti asad untuk menyebut singa. Haqiqah urfi adalah takunu amatan wa khassah, kalimat yang maknanya sesuai dengan adat, ada yang sifatnya amah, menyeluruh untuk seluruh dunia, ada yang sifatnya khassah, khusus untuk daerah tertentu. Kata dabah itu secara bahasa artinya binatang melata, tapi dalam perkembangannya dipakai untuk menyebut motor. Dabah, motor. Padahal motor bukan binatang. Ada yang amah, ada yang khasah. Kemudian al-urfiya ammah, uruf yang ammah, ma ta'arafa alaihi amatu ahli lughah bi ghalabati istimalil lafzi fi ba'di madrulihi au bi taglibil majaz 'alal haqiqah. Yang pertama, uruf yang ammah adalah ta'arafa alaihi amatu ahli lughah, dikenal oleh hampir seluruh ahli bahasa karena dominasi penggunaan lafaz ini fi ba'di madrulihi, di sebagian maknanya, atau dominasi majas mengalahkan makna hakiki. Contoh yang pertama, dominasi penggunaan lafaz untuk sebagian maknanya. Ayakuna lafzu qad wudi'a fi asli lughah li ma'nan amin thumma khassasahu al-urf bi ba'di musammiyatihi. Kalaf ditaba. Ada lafaz yang secara bahasa memiliki makna umum, kemudian oleh uruf dikhususkan untuk sebagian kandungan maknanya. Semacam lafaz dabah, aslinya adalah untuk menyebut kullu madabbah, semua yang merayap di permukaan bumi. Hanya saja secara uruf ini dipakai untuk menyebut binatang yang memiliki empat kaki. Secara uruf lugawi. Kemudian yang kedua, yang taglibul majas, karena dominasi majas. Bahwa lafaz ini memiliki makna bahasa, kemudian terkenal secara uruf digunakan untuk makna majas. Bihaitsu la yufhamu minal lafzi inda idlaqihi ghairahu. Di mana tidak mungkin difahami dari lafaz tersebut ketika digunakan selain makna majas. Sebagai contoh, ghaid. Kata ghaid secara makna bahasa adalah tempat yang rendah, al-makan al-mutmain minal ard, tempat yang rendah di tanah. Namun makna ini, kata ghaid ini dipakai nukil, ya, dinukil untuk digunakan untuk menyebut al-fadla al-kharija minal insan, kotoran yang keluar dari manusia. Termasuk juga lafaz rawiyah. Rawiyah secara makna bahasa dipakai untuk menyebut al-ba'ir alladhi yastaqi alaihi. Dipakai untuk menyebut yustaqo alaihi, unta yang sudah dikasih minum. Kemudian setelah itu dinukil dan diambil untuk digunakan menyebut mazadah. Mazadah itu perbekalan yang ada di atas unta. Itu rawiyah, padahal aslinya untanya, bukan barang yang ada di atas unta. Kemudian adalah urf khassah, adalah yang dikenal oleh sebagian kelompok. Ada beberapa lafaz yang mereka gunakan untuk makna yang mereka fahami, kata arufi ahli nahwi ala istimalir arraf wa nasab. seperti yang dikenal oleh ahli nahwu ketika mereka menggunakan istilah ar-raf'u wan nasab dan adawatul jar untuk makna yang mereka gunakan. Misalnya ya, rafa hukum asalnya apa? Kalau makna bahasanya apa rafa? Sesuatu yang tinggi. Tapi ilmu nahwu menyebut rafa beda lagi. Maka istilah rafa punya makna khusus dalam ilmu nahwu. Menurut uruf ahli nahwu. Nanti musnad dan isnad untuk ahlul balaghah beda lagi. Musnad dan isnad untuk ahli hadis beda musnad dan isnad untuk ahli bahasa. Wa nahwi dzalika dan demikian seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah hakikat syar'iyah, yaitu lafaz yang digunakan fi mawdi'alahu awalan fi syara' dengan makna pertama dalam syariat, seperti salat untuk menyebut ibadah khusus yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam, atau kata iman akidah yang mencakup atau kata iman yang mencakup akidah, ucapan dan perbuatan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.